Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pembahasan tentang ad-dinu an-nasihah. Bahasanya inti dari Islam adalah an-nasihah, menginginkan kebaikan dan yang terbaik untuk sejumlah pihak-pihak tertentu, dan diantaranya adalah an-nasihah li'a'immatil muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin. Dan pemimpin kaum muslimin, panutan dan acuan, rujukan kaum muslimin, ini ada dua macam pemimpin kaum muslimin dalam bidang agama, itulah para ulama, tokoh agama di masing-masing negeri. Demikian juga yang kedua adalah pihak pemerintah. Kita masih membahas tentang masalah an-nasihah untuk para ulama, orang-orang yang berilmu. Di antaranya adalah bentuk nasihat atau menginginkan kebaikan dan yang terbaik dari atau pada para ulama, orang-orang yang berilmu agama, adalah antusias untuk belajar langsung dari beliau-beliau dengan segala sarana-sarana yang memungkinkan. Boleh jadi dengan duduk di majelis ilmu, boleh jadi dengan menyimak rekaman, membaca tulisan dan sebagainya. Kemudian di sini disampaikan di antara adab dalam belajar agama, wal yakun talaqihi ala wajhi ta'anni, dan hendaklah seorang itu dalam belajar agama adalah memperhatikan prinsip untuk ta'anni, pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, ingin cepat berhasil, ingin cepat kemudian menjadi orang yang berilmu dan seterusnya, tanpa bersabar melewati fase-fase belajar. La ala wajita saro, maka dalam belajar orang hendaknya jangan tergesa-gesa. Dan ini tentu tidak hanya berlaku untuk ilmu agama, semua ilmu demikian. Ilmu matematika misalnya, kalau orang tergesa-gesa untuk mendapatkannya maka tidak jadi, instan itu tidak jadi. Namun yang sedikit demi sedikit, sabar, telaten, nanti akan jadi faham, menguasai, bahkan jadi ahlinya. Karena jika seorang itu tergesa-gesa dalam belajar, maka boleh jadi dia akan menangkap berbeda dengan apa yang dimaksudkan dan diinginkan oleh gurunya. Dan ini adalah di antara adab yang Allah ajarkan pada nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qiyamah, "La tuharrik bihi lisanaka litaj'ala bihi." Ini berkenaan dengan ketika Nabi mendapatkan wahyu, dibacakan sejumlah ayat Al-Quran oleh Malaikat Jibril. Maka ketika itu pada awalnya Nabi sebelum selesai dibacakan sudah kumat-kamit, mengulang apa yang tadi didengar karena khawatir kelupaan. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya. Cara semacam ini ditegur oleh Allah dengan Allah katakan, janganlah engkau gerakkan lisanmu, lidahmu, yaitu janganlah engkau kumat-kamit sebelum selesai guru, dalam hal ini Malaikat Jibril, menyampaikan. Lita'jala bih, karena engkau tergesa-gesa ingin menguasainya. Maka ulangi nanti setelah selesai dibacakan oleh Malaikat Jibril. Kata Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya urusan kami, tanggung jawab kami, pengumpulan Al-Qur'an itu di hatimu dan bacaannya. Oleh karena itu adab yang benar, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jika kami melalui Malaikat Jibril telah selesai membacakan, barulah tirukan setelahnya. Maka dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersegera berlomba, malah cepat-cepatan dengan Malaikat Jibril Alaihi Salam ketika Malaikat Jibril menyampaikan ayat Al-Quran pada Nabi, maka Nabi membacanya sebelum Malaikat Jibril selesai. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur sikap ini dengan Allah katakan, "Janganlah engkau kumat-kamit menggerakkan lidahmu untuk tergesa-gesa." Artinya, la ilaha illallah al-lisan wala sirran, janganlah engkau gerakkan lidah, demikian juga janganlah engkau kalau gerak lidah tentu kelihatan ataupun mengulangnya di dalam hati. Jangan kemudian segera tergesa-gesa mengulangnya dengan lisan ataupun dengan hati, hatta yantahiya Jibrilu minal qira'ah, sampai Malaikat Jibril selesai membacakannya. Dengarkan, simak baik-baik, baru setelah itu diulangi. Thumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu barulah baca Al-Quran yang disampaikan oleh Malaikat Jibril. Maka Allah kemudian memberikan jaminan bahasanya, thumma inna alina bayana, urusan kami penjelasannya. Yakni artinya ini jaminan dari Allah kepada sang Nabi bahasanya, engkau tidak akan lupa, engkau tidak akan lupa, jadi tidak perlu tergesa-gesa. Padahal anal mutawakkok yang bisa kita prediksikan bahasanya, seorang itu jika diam saja sampai si penyampai itu selesai memberikan penyampaian, boleh jadi sebagian kalimat ada yang kelewatan dan lupa. Akan tapi dalam hal ini Allah berfirman, thumma inna alaina bayana, jelasnya hal tersebut dalam hafalanmu itu urusan kami. Nah, tentu ini ya, ketentuan khusus, hukum khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang jadi sisi pelajaran dalam hadis ini, terdapat adab dalam belajar, tidak tergesa-gesa. Ya, tidak tergesa-gesa ya, ingin cepat ke satu level tertentu padahal belum saatnya. Ya, ingin belajar baca Quran namun ya, langsung mau baca Quran tanpa mau lewat Iqra misalnya, tentu ya, cepat-cepat yang tidak akan membuahkan hasilnya, namun pelan-pelan ditelatani jilid demi jilid Iqra-nya misalnya, setelah itu baru pindah ke Al-Quran, nah, nanti akan didapatkan apa yang diharapkan. Namun jika tidak mau Iqra jilid 1 langsung jilid 5, nah, padahal belum bisa apa-apa, tentu tidak akan membuahkan hasil. Kemudian di antara bentuk menginginkan kebaikan untuk para ulama kaum muslimin, orang-orang yang berilmu, para dai, para ustaz, di antara bentuk menginginkan kebaikan untuk mereka adalah tidak mencari-cari kekurangan mereka, ketergelinciran mereka, dan hal-hal yang keliru, yang keliru tidak sengaja yang ada pada diri mereka. Karena kalau dicari-cari pasti ketemu, dicari-cari pasti ketemu, karena mereka bukanlah orang yang maksum dari dosa. Dan siapa yang banyak ngomong ya, maka ya, tidak lepas dari kepleset. Tentu kepleset beda dengan sengaja. Kalau sengaja itu diulang-ulang, pertemuan berikutnya demikian, pertemuan berikutnya demikian, itu bukan orang yang kepleset, memang orang yang niat. Lain hanya dengan orang yang kepleset. Maka orang yang banyak ngomong, guru ngaji itu tukang ngomong, maka salah omong itu satu hal yang wajar. Maka kalau dicari-cari pasti ada salahnya. Pasti ada salahnya. Maka perlu jadi mereka tergelincir, mereka keliru, karena setiap anak Adam itu punya banyak kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang punya banyak kesalahan adalah kesatria, mengakui kalau itu salah, mengakui kalau itu salah, kemudian menegaskan kalau dia menyadari kalau itu salah dan bisa akan memperbaikinya, dan ke depan akan memperbaikinya, dan tidak kemudian mencari alasan-alasan untuk melegalkan dan membenarkan kesalahan yang dilakukan. Wala siapa man yatalaqa al-ilma, lebih-lebih ketika dia adalah seorang murid, maka wajib hendaknya dia menjadi orang yang paling bersemangat untuk tahammul al-akhta, untuk memaklumi kesalahan yang dilakukan, kesalahan tidak sengaja yang dilakukan oleh gurunya. Dan seandainya menemukan kesalahan dan menjumpai kesalahan, maka ya, mengingatkan. Maka mengingatkan tentu dengan adab, dengan etika, ya, dengan sopan, layaknya selayaknya guru murid kepada gurunya. Ya, maka tentu dalam hal ini ada dua hal yang patut dibedakan antara orang yang mencari-cari kesalahan dan menemukan kesalahan. Ya, mencari-cari kesalahan tidak boleh, itu sendiri sudah dosa. Ya, nah, disebut dengan tajassus atau disebut juga dengan tahassus. Ya, wala tajassasu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak boleh cari-cari. Ya, dan ini berlaku untuk semua orang, bukan hanya guru. Bukan hanya guru ngajinya, namun semua orang, tetangga, kerabat, kawan dan sebagainya. Maka di antara akhlak yang tercela adalah tajassus. Mencari-cari, mencari-cari kesalahan, mencari-cari kekeliruan. Ya, boleh jadi bentuknya dengan nguping, bentuknya boleh jadi dengan ngintip, dan boleh jadi bentuknya dengan mendengarkan, namun bukan untuk mengambil ilmunya, namun untuk mencari kesalahannya dan gembira ketika menemukannya. Dan ciri khas orang yang mencari-cari kesalahan adalah gembira. Nah ini kan, maka itu satu hal yang menggembirakan baginya. Lain hanya dengan orang yang tidak sengaja menemukan kesalahan. Menemukan kesalahan, maka dia sedih. Dia sedih, menyayangkan atau semacam itu. Nah, maka ketika menjumpai kesalahan, menemukan kesalahan, maka kewajibannya adalah yunabih, mengingatkan, memberi masukan, tentu dengan cara yang baik. Boleh jadi dengan kalau kepada guru atau orang yang berilmu secara umum, dengan cara bertanya, dengan cara bertanya, bertanya demikian, padahal maksudnya mengingatkan. Dan bertanya padahal tahu, satu hal yang diperbolehkan. Bertanya padahal tahu, jika ada tujuan yang mulia di balik hal tersebut, diperbolehkan. Dalilnya Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, dan Malaikat Jibril telah tahu jawabannya, apa itu Islam, apa itu iman. Ditanyakan oleh Malaikat Jibril dan Malaikat Jibril tahu jawabannya. Namun bertanya dalam keadaan tahu, karena ini dibolehkan jika ada maksud mulia. Malaikat Jibril maksudnya ngajari yang lain. Ya, dalam hal ini kita bertanya kepada seorang yang itu dikiaikan, diustadkan, maka dengan adab kita ingin mengingatkan beliau dengan cara bertanya, padahal kita tahu jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut, dalam rangka mengingatkan beliau. Betapa banyak seorang itu mendapatkan manfaat dari muridnya sendiri, karena muridnya mengingatkan sebagian kesalahan. Boleh jadi kesalahan berkenaan dengan informasi ilmiah, ataukah kesalahan dalam praktek pengamalan, atau mengingatkan sejumlah kesalahan, karena manusia adalah manusia. Akan tapi yang penting adalah jangan menjadi orang yang bersemangat untuk mendapatkan ketergelinciran, kesalahan orang lain, kekeliruan orang lain. Dan ini antusias dengan kesalahan orang lain. Makanya orang yang mencari-cari, orang yang mengorek-ngorek, membongkar-bongkar yang tidak perlu dibongkar, mungkin tidak boleh. Namun kalau menemukan kesalahan, maka kewajibannya tanbih, mengingatkan, menegur. Bedakan dua hal ini. orang menegur kesalahan yang dia jumpai tanpa dia cari-cari, ya, tidaklah sama dengan orang yang membongkar-bongkar yang tidak perlu dibongkar, menyibak-nyibak yang tidak diperlukan. Ya, dan tentang bahaya mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang lain terdapat hadis. Ya, terdapat hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya, Abu Dawud dan Ahmad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ma'syar man amana bilisanihi walam yadkhul al-imanu qalbahu. Wahai orang yang baru beriman di lidahnya saja dan iman belum masuk ke dalam hatinya. La tu'dhul muslimin, janganlah kalian sakiti kaum muslimin. Wala tatabba'u auratihim, dan janganlah kalian mencari-cari kekurangan mereka. Ya, yang kekurangan ini disebut dengan aurat. Ya, kekurangan ini disebut dengan aurat. Aurat artinya sesuatu yang sebenarnya ditutupi, sebenarnya disembunyikan. Maka dalam hal ini terdapat terdapat dua hal yang patut kita bedakan antara aib atau aurat dalam bahasa hadis dengan kesalahan yang menyebar, dengan kesalahan yang menyebar, kesalahan publik. Maka yang namanya tatabbu'ul aurat, mencari-cari kesalahan, membongkar-bongkar aib, itu satu hal yang sesuatu hal yang sebenarnya disembunyikan. Oleh karena itu disebut dalam bahasa hadis tatabbu'ul aurat, mencari-cari kesalahan yang terlarang, itu disebut dengan tatabbu'ul aurat. Kemudian membahas aib orang yang terlarang, itu disebut dengan tatabbu'ul aurat, mencari-cari aurat, sesuatu yang sebenarnya disembunyikan. Satu hal yang sebenarnya disembunyikan, ditutup-tutupi, kemudian ada orang yang cari-cari dan bongkar-bongkar, itu namanya bongkar aib. Ini namanya membongkar aib orang, yang ini statusnya adalah mempermalukan. Tentu maka di antara akhlak yang tercela adalah mempermalukan orang lain, dengan membongkar aibnya. Maka yang namanya aib atau dalam bahasa hadis aurat, itu satu hal yang disembunyikan, namanya saja aurat. Aurat itu tidak dibuka-buka, namun disembunyikan. Dan yang namanya aurat, maka secara umum dia adalah satu hal yang lebih sering hal-hal yang bersifat personal, satu hal yang bersifat personal, masa lalu yang suram, maksiat yang sudah telah ditinggalkan dan telah bertobat darinya, atau yang lain atau semacam itu namanya aib. Dan membeberkannya di ruang publik, itu namanya tatabbu'ul aurat, mempermalukan orang. Adapun maka aurat, bedakan antara aib atau aurat dengan penyimpangan yang tersebar, penyimpangan yang diajarkan, yang dipublis, yang kemudian disebarluaskan untuk konsumsi publik, namun ternyata itu tidak benar. Ternyata itu tidak benar. Maka ini beda dengan mempermalukan, beda dengan membeberkan aib. Kalau aib itu ciri khasnya ditutupi, kemudian berkenaan dengan hal-hal yang bersifat personal. Sedangkan penyimpangan yang dipublis, itu memang dia sendiri tidak menutupinya, dia sendiri tidak menutupinya, bahkan dia maksudkan ini menjadi konsumsi publik. Lantas ada orang yang menjadi salah satu konsumennya, kemudian mengetahui kalau itu sebuah kesalahan. Maka kesalahan yang terpublis itu harus, kesalahan yang itu di ruang publik harus juga diingatkan di ruang publik. Dan mengingatkan ini boleh jadi nyebut nama, boleh jadi tidak nyebut nama, tergantung mana yang lebih manfaat. Mana yang lebih manfaat. Karena yang jadi maksud adalah agar orang tidak termakan informasi yang keliru. Agar orang tidak termakan informasi yang tidak benar. Boleh jadi nyebut nama dan boleh jadi tidak nyebut nama. Maka misalnya ada orang yang kemudian ceramah, kemudian salah memberikan informasi, mengatakan perang Badar terjadi pada tahun 1 Hijriah misalnya. Betul, informasi yang tidak benar. Perang Badar terjadi tahun 2 Hijriah. Maka kemudian dan banyak yang mendengar. Maka ada orang yang mendengar kemudian berkesempatan untuk bicara di ruang publik tersebut, maka semestinya dia memanfaatkan untuk mengingatkan, bahasanya perlu diketahui bahasanya di antara peristiwa penting dalam Islam perang Badar. Yang perang Badar ini terjadi pada tahun 2 Hijriah. Ada orang yang bilang itu tahun 1 Hijriah dan itu sebuah kekeliruan tanpa menyebut nama. Dan terkadang perlu menyebut nama jika memang itu maslahat. Maka bedakan antara aib kalau itu kita diperintahkan untuk menutupinya. Orang yang mengetahui aib orang lain, maka diperintahkan untuk menutupinya. Orang yang tahu masa lalu yang suram dari seseorang, tidak perlu cerita kepada banyak orang. Lain hanya dengan satu kesalahan yang terjadi di ruang publik, maka perlu diingatkan juga di ruang publik juga. Dan pada asalnya tidak perlu nyebut nama. Pada asalnya tidak perlu nyebut nama, kecuali memang sikon dirasa yang terbaik itu adalah nyebut nama, karena orang tidak paham apa yang dimaksudkan tanpa nyinggol-nyinggol, nyerempet-nyerempet namanya. Kemudian Nabi sampaikan bahaya orang itu mencari-cari membeberkan aib orang lain. Fa'inah manita taba'a arwata akhihi. Karena siapa saja yang mencari-cari aib dan aurat saudaranya sesama muslim, fadhahullahu, maka Allah akan mempermalukannya. Walau fi baiti ummihi, meskipun dia berada di rumah ibunya. Demikian dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lain. Maka Nabi sampaikan dalam hadis ini, orang yang punya kegemaran mempermalukan orang itu akan Allah akan berikan balasan yang setimpal, yaitu Allah akan permalukan dia. Bahkan Allah akan permalukan dia di tengah-tengah orang-orang khusus dan dekatnya. Allah akan permalukan dia di rumahnya. Di rumahnya. Maka itu balasan dari orang yang gemar membeberkan aib orang lain, membicarakan di tempat terbuka aib dan kekurangan aib yang merupakan aib orang lain. Maka balasannya di sini menunjukkan balasannya itu dimungkinkan kontan di dunia dengan Allah Subhanahu wa taala permalukan dirinya di hadapan orang-orang dekatnya dan orang-orang yang istimewa dengannya. Lain hanya dengan orang yang ketika mengetahui aib orang lain dia tutupi, maka Allah akan menutupi kekurangannya. Dan biasanya ketika orang itu semangat membicarakan dan membahas aib orang, maka dia lupa dengan aibnya sendiri. Dia akan lupa dengan aibnya sendiri. Hadza wa hum muslimun, demikian yang Nabi katakan tentang mencari-cari aib kaum muslimin secara umum. Maka bagaimanakah jika mereka adalah orang-orang yang punya jasa dalam Islam, semacam para da'i dan ulama yang mengajarkan agama. Maka orang yang memunguti, ya, memunguti satu demi satu ketergenjilan para ulama untuknya menyebarluaskannya, maka hakikatnya mereka tidaklah berbuat zalim kepada ulama tersebut secara personal saja, namun juga ya, di samping zalim kepada sang ulama secara personal, juga zalim kepada ilmu yang dibawa oleh para ulama. Berarti zalim kepada syariat, ya, syariat itu kita pelajari dan kita dapatkan min jihatin dari mereka, mereka para ulama. Karena ulama jika publik itu tidak percaya dengan ilmunya ulama, ya, maka maka akan orang itu kemudian tidak akan percaya ilmunya, ya, tidak akan percaya ilmunya, ya. Dan diantara kiat penting untuk menghancurkan satu bangsa, ya, adalah ya, untuk merusak satu masyarakat. Itu diantara kiat pentingnya adalah isqatul rumuz, ya, teorinya, ya, menghancurkan satu komunitas, satu masyarakat, itu adalah dengan cara, dengan metode isqatul rumuz, ya, menjatuhkan, ya, orang-orang yang jadi simbol di masyarakat tersebut, ya, menjatuhkan orang-orang yang jadi simbol di masyarakat tersebut. Boleh jadi simbol tadi adalah simbol sosial ataukah simbol formal, ya. Maka ketika masyarakat, ketika simbol-simbol satu komunitas itu sudah jatuh di mata komunitasnya, jatuh di mata komunitasnya, maka tidak ada lagi pihak yang bisa menyatukan mereka, ya, mereka semua jalan sendiri-sendiri. Maka semua akan jalan sendiri-sendiri karena semua tidak percaya dengan orang-orang yang jadi simbol. Maka jalan sendiri-sendiri, tidak ada yang jadi panutan, tidak ada yang jadi rujukan, ya, tidak ada yang jadi dalam tanda kutip orang tua yang digugu dan ditiru perkataannya. Sudah, maka komunitas yang demikian keadaannya itu berada di pinggir kehancuran. Ya. Oleh karena itu, ya, maka yang namanya ya, kritik, terutama ketika kritik berkenaan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang jadi simbol, simbol di tengah-tengah umat ini, harus hati-hati. Harus hati-hati. Ya, kalau betul itu memang kesalahan, maka kesalahan, maka cara untuk berupaya untuk memperbaikinya tidak sembarangan. Kalau sembarangan nanti akan terjadi yang namanya isqatul rumuz, hilangnya simbol-simbol di satu komunitas, di satu masyarakat. Tidak lagi ada yang dihormati, sudah, maka yang terjadi adalah hukum rimba. Yang terjadi adalah hukum rimba. Kapan terjadi hukum rimba? Kalau di masyarakat itu sudah tidak lagi ada simbol-simbol yang dihormati, sudah tidak ada lagi simbol yang dihormati, maka semuanya jalan sendiri. Yang terjadi, ya, yang kuat menerkam yang lemah. Tidak ada lagi aturan. Jika itu terjadi, maka siap-siap masyarakat tersebut, ya, kemudian untuk menjadi umat yang nomor sekian yang hancur ditelan oleh sejarah. Kemudian dan jika seorang itu mengetahui kekeliruan orang yang berilmu, maka boleh jadi sebenarnya itu bukan kekeliruan kecuali menurut pandangan orang yang tendensius tersebut, ya. Maka jika publik itu sudah tidak lagi percaya dengan simbol-simbol agama, itu orang-orang, pihak-pihak yang jadi simbol agama, ya, maka ya, akan berkuranglah percayaannya publik dan masyarakat dengan para ulama dan ilmu yang mereka miliki. Fayakunu fi hadza, maka dalam hal ini terdapat jinayah, kejahatan terhadap syariat yang mereka itulah yang membawanya, alladzi yahmilunahu, yang mereka bawa yang syariat itu adalah ajaran Rasul alaihi salatu wasalam. Misalnya di masyarakat kita, maka di antara simbol keagamaan, di rumus di tengah-tengah masyarakat muslim di Indonesia, lembaga yang namanya MUI. Maka kesalahan ketika MUI itu punya kesalahan, maka hati-hati cara kemudian meresponnya dan menyikapinya. Tidak boleh sampai dibully habis-habisan seakan-akan tidak ada nilainya, seakan-akan tidak ada harganya, seakan-akan mereka itu semuanya orang bodoh semua gitu. Ketika kita tidak setuju, tidak sepakat, kita menilai itu satu hal yang keliru dan salah, maka ketidaksetujuannya itu harus diletakkan secara proporsional dan disikapi dengan sikap yang bijak. Jangan sampai overdosis, yaitu berdampak iskotu humus. Masyarakat publik Indonesia tidak percaya dengan MUI-nya. Kalau ini terjadi, maka semuanya jalan sendiri-sendiri. Tidak ada simbol yang menyatukan. Dan ini tentu satu hal yang berbahaya. Oleh karena itu, maka dari di antara bentuk nasihat menginginkan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin dari kalangan para ulama adalah membela aib mereka, membela dalam pengertian jangan-jangan itu bukan kesalahan, itu kesalahan menurut kacamata kita yang terbatas, jangan-jangan ada sudut pandang yang belum kita ketahui dan belum kita pertimbangkan, dan menutupinya semaksimal mungkin. Dan tidaklah kita diam ketika kita mendengar sesuatu orang yang membicarakan aib mereka. Namun bukan berarti diam, namun bukan berarti menutupi tadi, bukan berarti diam dan membiarkan. Wa ala taskuta idza sami'ta syai'an. Namun hendaknya kita tidaklah diam kalau memang ulama ada yang salah, ada yang betul-betul keliru. Namun ingatkan, tentu dengan cara yang adab dan sopan. Lakukan kajian bersamanya dengan cara bertanya. Dengan cara bertanya, dan boleh jadi, dan itu jika kita dengar informasinya secara tidak langsung, pakai perantara, nah maka ini masalah berita. Tidak semua berita yang sampai ke kita adalah berita yang valid dan terpercaya. Dan boleh jadi ada orang yang mengutip, biasanya ulama bilang demikian-demikian, ternyata itu tidak benar. Karena kata Syekh Mutsaimin, ada orang yang sebelah ngutip pendapat Syekh Mutsaimin, demikian juga ulama yang lain, yang ternyata itu satu hal yang tidak benar. Namun sebagian orang, jika mereka punya keinginan dan menyukai sesuatu, dan mereka tahu ada seorang ulama yang ulama tersebut diterima pendapatnya oleh publik, maka sebagian orang langsung main comot, menisbatkan itu sebagai fatwa ulama fulan. Dan ternyata jika engkau tanyakan pertanyaan yang sama persis dengan permasalahan yang pendapat itu dinisbatkan sebagai pendapat sang ulama, dan ternyata jika kita konfirmasi, kita tanyakan pada beliau, kita tanyakan perkara yang sama kepada beliau, apa hukum masalah ini, ternyata beliau mengatakan hukumnya tidak sebagaimana pendapat yang dinisbatkan kepada beliau. Bahkan beliau mengatakan abadan makultu kada, sama sekali saya tidak pernah mengatakannya. Dan boleh jadi terkadang ada orang yang bertanya dan keliru dalam menyusun kalimat pertanyaan. Akhirnya ulama menjawab sesuai dengan pertanyaannya, padahal redaksi pertanyaannya yang keliru. Maka kemudian ulama menjawab sesuai dengan pertanyaan, lantas si penanya itu memahaminya sebagaimana keinginan yang ada kepada dirinya dan hatinya, maka terjadilah kesalahan. Dan terkadang seorang ulama menjawab dengan jawaban yang benar setelah memahami pertanyaan dengan baik, akan tetapi si penanya memahaminya tidak sebagaimana bentuk semestinya. Jawabannya sudah benar, dan dipahami secara keliru. Akhirnya orang ini kemudian keliru dalam menukil dan menceritakan kepada yang lain. Ala kulli hal, maka kesimpulannya, di antara bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin dalam masalah ilmu agama adalah hendaknya seorang muslim tidak mencari-cari aurat dan aib para ulama, namun hendaklah mencari-cari pemakluman untuk mereka, langsung kemudian berkomunikasi dengan mereka, sampaikan dan tanyakan, saya mendengar dari Anda atau mendengar berita tentang Anda demikian-demikian, apakah ini satu hal yang benar? Jika dia mengatakan benar, maka sampaikan, saya mengira bahwa ini satu hal yang keliru, hatta yubayyin laka, demikian, katakan demikian supaya beliau menjelaskan kepada Anda. Dan boleh jadi beliau akan menjelaskan sesuatu yang sebelumnya Anda tidak mengetahuinya, dan karena belum tahu maka Anda mengira itu satu hal yang keliru, padahal ternyata tidak. Boleh jadi ada sesuatu yang, dan boleh jadi beliau tidak tahu sesuatu, maka Anda pun bisa mengingatkannya, dan Anda akan mendapatkan apresiasi dan terima kasih karena hal tersebut. Waqad qala awwalu imamin fid din, dan imam pertama dalam masalah agama, bahkan imam pertama dalam masalah kekuasaan di tengah-tengah umat ini setelah wafat sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan ceramah politik setelah beliau diangkat sebagai khalifah. Maka di antara khutbah yang beliau sampaikan, beliau katakan kepada manusia, tentu manusianya di sini para sahabat, ya mereka para ulama, mereka orang-orang yang berilmu. Maka beliau katakan kepada mereka, dan beliau bicara tentang dirinya, jika aku bengkok, tolong luruskan diriku. Ya, maka itu perkataan Abu Bakar, jika aku bengkok, tolong luruskan. Artinya, tolong ingatkan. Tolong ingatkan. Kenapa demikian? Karena manusia adalah manusia. Maka yang namanya bengkok, keliru, satu hal yang sangat mungkin. Maka selama manusia itu manusia, maka butuh adanya orang yang mengingatkan. Oleh karena itu, luruskanlah saudaramu, lebih-lebih ketika dia adalah seorang ulama atau seorang da'i. Karena kesalahan da'i tentu satu hal yang sangat berbahaya. Ada ungkapan zawalul alam. Maka terpelasatnya seorang ulama itu adalah gulung tikarnya dunia, karena rusaknya jagat raya. Maka al khatar al zalali wal khatar al rafi. Maka ulama itu jika melakukan kesalahan, maka itu satu hal yang sangat-sangat berbahaya. Baik dia adalah kesalahan karena bentuk tergelincir, al-khatar, yaitu bahaya ketergelinciran, dan bahaya posisi yang tinggi. Karena yang namanya bahaya boleh jadi yaitu bahaya dari sisi atas ataupun sisi bawah. Maka ini satu bahaya yang sangat-sangat besar. In asaba hadallahu alayhi khalqan kathiran, maka ulama dan da'i itu satu hal yang berbahaya. Jika dia ilmunya benar dan dia berkata yang benar, maka Allah bisa dia menjadi sebab Allah memberikan petunjuk pada banyak orang. Namun jika akhto'a, jika seorang da'i atau seorang ulama itu keliru, maka dalla ala yadi khalqun kathir, maka akan banyak orang yang tersesat gara-gara perbuatannya. Fa zalatul alim min a'zamil zalat, oleh karena itu ketergenjiran ulama dan dai adalah satu hal, ketergenjiran yang sangat-sangat gawat, sangat-sangat besar bahayanya. Dan ini di antara hal yang mengerikan dari orang yang punya ilmu agama. Orang yang berilmu agama itu cuma ada dua pilihan. Kalau tidak mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka dia jatuh dalam kedudukan yang paling hina. Kalau tidak mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kehinaan. Kalau tidak gara-gara ilmunya dia terangkat dengan posisi yang tinggi, maka dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Itu orang yang orang yang punya ilmu agama dan orang yang belajar ilmu agama. Cuma ada dua kemungkinan itu. Tidak ada kemungkinan kalau dia tidak menjadi sebab banyak orang mendapatkan hidayah, mendapatkan pencerahan, maka dia menjadi sebab banyak orang yang tersesatkan, mendapatkan informasi yang tidak benar, kebelimir dan menyimpang. Pilihannya dua itu. Kalau tidak kemudian mendapatkan surga yang tinggi, maka menjadi orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka dan menjadi bahan bakar api neraka. Itu ngerinya orang yang belajar agama. Maka wajib kemudian untuk banyak-banyak mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon agar dibimbing langkah-langkahnya. Oleh karena itu kami katakan wajib bagi kita untuk melindungi kehormatan para ulama, membela mereka dan mencari pemakluman untuk kesalahan-kesalahan mereka, dan itu tidaklah menghalangi kita untuk berkomunikasi dengan beliau-beliau, bertanya kepadanya, kemudian diskusi bersamanya, membahas bersamanya dan diskusi bersamanya, sehingga kita jadilah orang yang tulus dan betul-betul menginginkan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin di bidang agama. Maka ini pemimpin pertama dari kaum muslimin, yaitu pemimpin di bidang agama. Itulah teladan dan panutan umat. Itulah para da'i, itulah para ulama, guru-guru ngaji, dan dengan berbagai macam sebutan dan namanya. Dan ada pemimpin jenis yang kedua, yaitu pemimpin dalam tataran politik dan formal, yang pembahasannya bagaimanakah kemudian kita menginginkan kebaikan untuk beliau-beliau akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rida'una inilhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.